Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين أعزكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad للإمام البخاري رحمه الله تعالى. Kita masuk pada bab al-khuruj ila dhai'ah, keluar menuju dhai'ah, yaitu menuju tempat kerja. Dhai'ah ini dari asal ma'ash min al-basatin wal mazra'ah wal tijarah wal aqar, yaitu tempat yang digunakan untuk berkebun, bercocok tanam atau berdagang. Ya. Ini adalah dhai'ah namanya. Haddatsana Mu'ad bin Fudalah qala haddatsana Hisham al-Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah qala, telah menceritakan kepada kami Mu'ad bin Fudalah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hisham al-Dastawai dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah, beliau mengatakan, semuanya rijal sahih, beliau mengatakan ataitu Abu Sa'id Al-Khudri wa kana li shadiqan, aku mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan seorang temanku. Faqultu ala takhruj bina ila an-nakhl, idakah engkau keluar bersama kami menuju nakhl, menuju kebun kurma. Fa kharaja wa alayhi khamisatun la, maka beliau pun keluar dengan beliau memakai gamis. Ya, keluar beliau membawa khamis. Ya. Hadis ini ikhwan fi din azakumullah, hadis yang sahih diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Di mana hadis ini memberikan faedah kepada kita khurujus sahabah ila al-basatih wal mazari' li ri'ayatiha wal ishrafi 'alayha. Yaitu para sahabat pula dalam keadaan mereka adalah orang yang paling giat ibadah, mereka pula keluar menuju kebun, menuju ladang, ya, menuju tempat-tempat kerja mereka untuk mengurusi ladang, kebun dan pekerjaan mereka. Dan ini merupakan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, jawaz ittikhadhi ba'dhi an-nasi shadiqan, bolehnya mengambil seseorang menjadi teman dekat. Wa in kanat ukhuwatul Islam wal iman, walaupun persaudaraan kita secara Islam dan iman lebih umum, tapi boleh ketika kita menjadikan seseorang khasah kita, teman khusus kita, teman dekat kita yang kita sering pergian bersamanya, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya tidaklah kita mengambil teman dekat kecuali orang-orang yang benar-benar baik agamanya, jujur perkataannya, ya. Dikarenakan kita akan ikut atau akan diikutkan dengan agamanya. Al-mar'u ma'a dini khalili, seseorang itu bersama dengan agama temannya. Kemudian yang ketiga, faedah dari tiga dari hadis ini, dalilun ala anal muslim yatajammal biha bima ma'ahu min as-siyar. Seorang muslim layaknya dia berhias dengan pakaian yang terbaik yang dia miliki. Jadi sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri diajak ke Dhai'ah, ke Nakhl, ke kebun kurma, dalam keadaan memakai ya khamisah. Khamisah itu adalah baju yang bagus. Walaupun kita sering memaknainya itu gamis, tapi khamisah zaman dulu adalah pakaian yang bagus. Ya. Jubah yang besar, jubah yang mulia, yang biasa digunakan untuk menyambut tamu, menyambut orang besar. Ya, ini khamisah. Sehingga hendaknya manusia, khususnya ketika mau keluar atau menyambut tamu atau ke tempat kerjanya, tidak mengapa memakai pakaian-pakaian yang bagus. Wa yalbasu ma yatayassara lahu kadzalika bima yakunu satiran lil aurah. Atau boleh juga dia memakai pakaian yang mudah bagi dia untuk dia pakai, untuk dia beli, untuk dia pakai, untuk dia gunakan dalam pekerjaannya. Ya. Ini boleh dalam Islam demikian. Walaupun kita kerjanya ke sawah, berangkatnya pakai jas juga enggak apa-apa. Ya, berangkatnya pakai jubah enggak apa-apa. Walaupun nanti kalau sudah terjun ke ladangnya ganti. Itu sesuatu yang tidak mengapa. Ya. Sesuatu yang tidak mengapa. Karena justru kalau kita terjun, khususnya di Indonesia ini, kalau kita terjun ke selokan, ke apa namanya? Sawah itu. Parit-parit sawah, kita pakainya jubah ya agak-agak bagaimana gitu ya. Karena khairul lazim, tidak lazim, tidak umum kita memakai jubah ketika kita terjun ke parit-parit sawah tersebut. Akan tetapi apabila kita berangkatnya tidak memakai, tidak mengapa untuk memakai pakaian yang rapi, yang bagus, yang terbaik yang kita miliki. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis lagi, hadatsana Muhammad ibn Sallam. Muhammad ibn Sallam. Qala akhbara Muhammad ibn al-Fadl ibn Qudail ibn Ghazwan an Mughirah an Ummi Musa. Al-Mughirah an Ummi Musa. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam, beliau mengatakan, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan dari Mughirah, dari Ummi Musa. Semuanya sahih, ya. Semuanya siqat kecuali Ummu Musa. Ummu Musa mustaqimul hadis, ya. Mustaqimul hadis, hadisnya lurus. Tetapi seorang dianggapnya hadis lurus, ini dia tidak bisa sendirian di dalam meriwayatkan. Artinya yukharraju hadithuha i'tibaran, dikeluarkan hadisnya untuk memperkuat sehingga derajat hadisnya, ya. Kalau secara dzatiyahnya dia hasan lidzati, tapi karena banyak periwayatan yang serupa maka menjadi sahih li ghairi. Beliau mengatakan sami'tu aliyan shalawatullah alaihi radhiyallahu an, tapi tertulis di shalawatullah alaihi, aku mendengar Ali bin Abi Thalib shalawatullah alaihi, semoga shalawat terlimpahkan atasnya. Sebelum kita lanjutkan, kalimat shalawat kepada seseorang selain nabi, ya, shalawat salam kepada nabi, shalawat atau salam, shalawat tersebut bisa umumnya kepada malaikat, para nabi, tapi terkadang boleh juga sesekali diberikan kepada sahabat sebagai bentuk doa, ya, shalawatullah alaih. Tetapi apabila terus menerus, itu bukan kebiasaan kaum muslimin, bukan kebiasaan ahli sunnah. Justru biasanya yang seperti ini adalah orang-orang Syiah, ya, seperti mengkhususkan Ali karramallahu wajhah, ya. Kalau kalimat karramallahu wajhah itu masih di bawah radhiyallahu an, maka tidak pas sebenarnya kalau dikatakan Ali karramallahu wajhah. Walaupun artinya bagus, tetapi kalau dari sisi makna lebih tinggi radhiyallahu an. Tapi kalau menggunakan kalimat shalawatullah alaihi, shalawat dengan radhiya itu kalimatnya lebih tinggi shalawat. Ya. Sehingga para ulama membahas tidak terlalu banyak untuk mengatakan sahabat kemudian shalawatullah alaihi. Ya. Tetapi sesekali boleh saja, tetapi bukan sebuah kebiasaan. Sebagaimana jika disebutkan nama seorang ulama bukan sahabat, kemudian disebutkan radhiyallahu anhu. Misalkan qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sesekali boleh, tapi kalau terbiasa jangan. Karena kalimat radhiyallahu an ini kalimat yang Allah berikan kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sehingga tetap kita ya posisikan ya sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Yaqulu. Beliau mengatakan Ali radhiyallahu an, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud ay yas'ada shajaratan fayadiyahu minha bi syai'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk menaiki sebuah pohon dan untuk mendatangkan sesuatu dari pohon tersebut. Fanazara ashabuhu ila saqi Abdullah. Kemudian beberapa sahabat melihat kepada betisnya Abdullah bin Mas'ud. Fadhahiku min humusati saqihi. Kemudian mereka tertawa karena melihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud ini sabiqun al-awwalun. Sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam karena melihat perangainya Rasul, akhlaknya Rasul yang begitu mulia, yang ketika itu sering pergi kepada bersama Abu Bakar. Ya. Dan ketika itu Abdullah bin Mas'ud seorang pengembala domba di pinggir kota Makkah. Ya. Kerjaan beliau demikian, mengembalakan dombanya orang lain. Ya. Sampai akhirnya masuk Islam. Singkat cerita tersebut. Maka beliau adalah seorang yang kecil betisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tadhakun? Apa yang kalian tertawakan?" La rijlu Abdullah athqalu fil mizan min Uhud. Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat dalam timbangan dibandingkan gunung Uhud. Ya. Karena salehnya, karena alimnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Ini ikhwan fi din a'azakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang penting, di antaranya manqadatul li hadzal habr al-jalil. Kedudukan mulia daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kaki yang kecilnya beliau ini asqalu fil mizan, lebih berat di timbangan Allah dibandingkan gunung Uhud yang begitu besar. Dan itu batu semua gunung Uhud. Ya, karena ilmunya, salehnya, kejujurannya. Kemudian subutu khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dhai'atin ma ashabi. Juga hadis ini memberikan faedah bahwasanya Rasulullah pun pergi menuju ladang, menuju sawah, menuju kebun, ya, bersama dengan beberapa para sahabatnya untuk mengurusi kebun kurma beliau. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadil Ma'ad, ketika beliau di Madinah, ya, ini zahirnya di Madinah, beliau tidak terlalu banyak berjual beli. Hampir dikatakan enggak pernah berjual beli berdagang, ya. Hanya membeli kebutuhan dirinya, tapi bukan untuk menjual barang dagangan. Tetapi maisyah beliau ketika di Madinah kebanyakannya adalah bercocok tanam. ya, menanam kurma. Tetapi ketika di Makkah, kebanyakan maisyah beliau, ketika kecil maisyah beliau, pekerjaan beliau adalah seorang pengembala domba. Ma min nabiyyin illa wa huwa ra'il ghanam. Tidaklah seorang nabi pun, kata Rasulullah, kecuali dia dulunya seorang pengembala kambing. Jadi semua nabi Allah beri kekhususan, mereka itu mengembala kambing, mengembala domba. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya kenapa dipilihkan pekerjaan mengembala domba bagi seluruh para nabi ketika masih muda, karena mengembala domba itu satu akan melatih kesabaran, melatih tanggung jawab, karena domba itu lemah harus dijaga. Ya, domba itu beda, lemah harus dijaga. Banyak yang memburunya, banyak yang mengincarnya dari binatang-binatang buas, maka benar-benar dia harus menjaganya. Mencari makan untuknya, mencari tempat yang nyaman baginya. Dan yang kedua, bahwasanya domba itu adalah hewan yang barokah. Sampai kandangnya, kata Rasulullah SAW, ketika beliau baru sampai di Madinah, belum punya masjid Nabawi, beliau perintahkan kepada para sahabatnya, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang-kandang kambing kalian. Fa inna fiha al-barakah, karena kandang kambing itu barokah. Namanya barokah berarti suci dan mendatangkan kebaikan. Ya, itu adalah kambing. Kemudian setelah itu beliau, sebagaimana kita ketahui, sebagai seorang saudagar, sebagai seorang pedagang. Jadi lengkaplah beliau ketika muda menjadi seorang pengembala domba, kemudian beranjak dewasa, sampai dewasa menjadi seorang pedagang. Ya, sampai kemudian ketika di Madinah beliau bercocok tanam bertani. Ya. Ini Rasulullah SAW pun melakukan beberapa ma'isyah, ya, sebagai bentuk tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azakumullah. Disebutkan dalam Musnad At-Tayalisi bahwasanya Ibnu Mas'ud kana yajtadi siwakan min araq. Bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk naik ke atas pohon, yang beliau cari adalah arak. Beliau cari adalah kayu arak. Kayu arak itu kayu yang biasa digunakan untuk bersiwak. Kalau kita biasa kenal dengan kayu siwak. Yang kita biasa beli itu 20 cm. Ya, kayu arak itu namanya. Seperti rotan. Itu biasa digunakan oleh Nabi SAW bersiwak. Kemudian faedah yang berikutnya. Bayanu anna al-'abda yuzanu yawm al-qiyamah. Penjelasan bahwasanya manusia akan ditimbang pada hari kiamat. Seluruh manusia akan ditimbang pada hari kiamat sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan dari sini anna al-'abda yuzan, hamba tersebut timbang. Ya. Wa 'ala anna as-sahaif al-a'mal yuzan, sebagaimana lembaran-lembaran catatan atau kartu-kartu catatan amalan kita juga ditimbang. Jadi hambanya tersebut, tubuh kita juga ditimbang, dan amalan-amalan kita yang sudah ditulis dalam bitaqah atau sahaif, dalam lembaran atau dalam bitaqah, dalam kartu, itu juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya amalan kita ditimbang dan badan kita juga ditimbang. Tetapi ditimbangnya badan kita itu bukan ya masalah gemuk kurusnya kita, tetapi kualitas keimanan dan amal soleh kita. Sehingga kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud bahkan lebih berat di sisi Allah pada timbangan Allah nanti dibandingkan Gunung Uhud. Sehingga bukan masalah tubuh yang besar atau tubuh yang kecil, tetapi iman dan amal saleh yang nanti akan menentukan kita berat ringan timbangan pada hari kiamat. Kemudian faedah yang keempat, mu'jizatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara anna ibn mas'ud idza wudi'a fil mizan huwa wa 'amaluhu wa sahihatuhu yakunu asqal min jabal Uhud. yaitu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhabarkan bahwasanya Ibnu Mas'ud kalaulah ditimbang ya, kakinya itu lebih berat dibandingkan ya Gunung Uhud atau lembaran catatan amalannya atau kartu catatan amalannya ya, itu akan lebih berat dibandingkan Gunung Uhud. Kemudian faedah yang kelima, dalilun ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Faqad ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashhabihi dhahikahum indama nadharu ila humushati saqi Abdullah. Nabi mengingkari kepada beberapa para sahabatnya ketika melihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud, kemudian mereka tertawa. Diingatkan. Dan ketika diingatkan bukan berarti sahabat itu tercela, bukan. Ya, bukan. Sehingga kalau kita diingatkan, takwalah kepada Allah. Oh, kamu dulu saya tidak bertakwa. Jangan dibalik seperti itu. Sebagian orang ketika diingatkan, adil ya akhi. Oh, kamu tuduh saya tidak adil. Jangan begitu. Ya. Jangan memahami sesuatu dengan mafhum mukhalafahnya. Jangan pahami sesuatu dengan pemahaman kebalikannya. Ya. Kecuali kalimat-kalimat tersebut dikatakan ya pada keadaan yang tidak pantas, sebagaimana perkataan Zulkuwaisirah ketika memprotes Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad." Kalimatnya kan bagus. Tetapi cara dan tempat dan sebab penyampaiannya tidak bagus. Karena ketika itu Rasulullah membagi ghanimah. Kalau dikatakan pembagian ghanimah tidak adil, berarti secara tidak langsung atau bahkan langsung mengatakan Rasulullah tidak adil dalam pembagian itu. Dan ini ya, mengatakan tidak adil bagi orang yang adil itu adalah sebagai bentuk pelecehan. Ya, paham ini? Paham? Nah. Karena Rasulullah adalah orang yang paling adil. Beda dengan kita, ikhwan fi din azakumullah. Dalam Al-Qur'an hanya Allah mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ya ayuhan nabi taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Ini kan kalimatnya dari Allah kepada nabi. Kalimatnya sama, takwa. Tetapi ketika diucapkan sebabnya berbeda, diucapkan caranya berbeda, maka bisa bermakna berbeda pula. Jadi hati-hati. Ya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, perlu kita ingatkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar dengan tuduhan dan celaan itu terkadang bisa menjadi sesuatu yang sangat tipis sekali. Ketika orang mencela pemerintah misalkan, mereka kan mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, padahal mereka mencela, tapi mengatasnamakan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga terkadang bagi sebagian orang amar ma'ruf nahi munkar itu sangat tipis dengan yang namanya mencela. Itulah pentingnya kita untuk mempelajari agama ini. Karena setiap amar ma'ruf nahi munkar itu ada caranya. Ada porsinya. Ada metodenya. Yang kalaulah kita amar ma'ruf nahi munkar itu tidak porsinya, bukan pada tempatnya, itu justru akan menjadi sebuah celaan. Akan menjadi sebuah celaan. Kenapa mengkritisi pemerintah di hadapan umum itu bukan sebuah nasihat, bahkan itu celaan? Karena caranya tidak sesuai dengan caranya Rasul. Caranya Rasul adalah fala tabdu alaniyah, jangan engkau tampakkan nasihat kepada pemerintah itu, jangan engkau tampakkan secara terang-terangan. Harus rahasia disampaikannya. Ini kan manhajnya Rasul, metodenya Rasul. Maka kalau ada orang mengatasnamakan menasihati pemerintah tapi caranya terang-terangan, itu bukan menasihati. Walaupun yang disampaikan itu benar, tapi itu adalah mencela, menghina. Hati-hati yang seperti ini ya. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar itu kita harus mengetahui wewenang kita. Ya. Wewenang kita sampai mana? Kita melihat sebuah kemungkaran, kita ingkari. Tetapi untuk menangkap, mengadili itu bukan apa? Bukan wewenang kita. Yang menangkap ya Pak Polisi, yang mengadili adalah hakim. Kita hanya mendakwai atau melaporkan. Ya, sehingga salah mereka-mereka yang mengatasnamakan diri, ya, hai'ah amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi mereka bukan siapa-siapa. Ya, dalam bahasa Indonesia itu front amar ma'ruf nahi mungkar begitu. Ya, nanti kalau disebut geger, namanya front amar ma'ruf nahi mungkar saja. Karena mereka ketika kabur ke Saudi ngakunya ini imam amar ma'ruf nahi mungkar. Mabuhnya orang Saudi kalau dikatakan imam amar ma'ruf nahi mungkar, di sana itu ada lembaga. Ya, lembaga di bawah pemerintah, di bawah pengadilan syariah, yaitu hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Ia mengurusi tentang permasalahan penindakan-penindakan masalah syariat. Ada orang tidak salat jamaah ditangkap, ada toko masih buka saat azan itu ditutup, digulung. Itu tugas daripada hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Orang sana nyebutnya mutawa. Ya. Nah, ketika orang Indonesia yang datang ke sana mengatasnamakan hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar, padahal bukan. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jangan kita terburu-buru percaya dengan label-label, dengan slogan-slogan yang sekarang banyak dipakai oleh sebagian orang. Kembalilah ikhwan fillah rahimakumullah kepada agama kita yang benar. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya. Oh, dan faedah yang keenam tidak kita sebutkan sebenarnya, tapi kenapa kita tidak sebutkan, nanti ada babnya, yaitu terkait tertawa. Ya, terkait tertawa. Tertawa itu ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Paham ini? Ada tertawa bermakna ya keluar suara, ada tertawa bermakna senyum. Ya. Dan tertawanya Rasul itu rata-rata senyum. Ya, demikian. Sehingga ketika kita terjemahkan wa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tertawa, itu maksudnya adalah tersenyum. Kecuali kalau diterangkan hatta yurana wajidu, sampai terlihat gigi gerahamnya. Kalau itu berarti tertawanya agak keras. Tetapi tidak seperti tertawanya seorang pelawak, jangan dipahami seperti itu. Ya, nanti akan ada babnya insyaallah taala. Kemudian bab al-muslim mir'atu akhihi. Seorang muslim adalah cermin dari saudaranya. Seorang muslim adalah cermin bagi saudaranya. Haddatsana Asdagh qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Khalid bin Humayd عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. Telah menceritakan kepada kami Asbagh, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahb. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Khalid bin Humayd. Ya, Khalid bin Humayd ini la ba'sa bih. Kemudian dari Khalid bin Yazid ini juga la ba'sa bih. Tidak mengapa hadisnya. An Sulaiman bin Rashid an Abdullah bin Rafi' dari Abi Hurairah. Dan istiqah. Qala bla mengatakan al-mu'min mir'atu akhihi. Abu Hurairah mengatakan seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fiha 'ayban aslahahu. Maksudnya apa? Apabila engkau melihat pada saudaramu sebuah kejelekan, perbaikilah. Tutupilah dan perbaikilah. Kesalahan pada saudaramu adalah kesalahan pada diri kita. Kalau kita melihat kejelekan pada saudara kita, itu layaknya harus kita memperlakukan seperti kejelekan itu pada diri kita. Apa kalau kejelekan kita? Apa yang kita lakukan? Kita tutupi dan kita perbaiki. Bukan kita ceritakan, kita beberkan aibnya lah. Ya. Inilah yang namanya al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim itu saudara, apa cerminan bagi saudaranya. Yaitu apabila melihat kejelekan pada saudaranya, maka dia akan memperbaikinya. Riwayat ini riwayat yang mauquf hasan. Ya, secara kalau dirafakkan pada Rasulullah ini dhaif, Tetapi kalau ini ucapan Abi Hurairah, ini hasan sanadnya. Dan ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat bab ini, bahwasanya al-muslim mir'atu akhi, seorang muslim adalah cerminan bagi saudaranya. Ini Imam Bukhari rahimahullahu taala menjadikan bab ini sebagai bentuk ya bagusnya akhlak. Ya. Man yudullu 'ala siratis fadha wa husnil khuluq. Artinya apa? Ketika kita menganggap saudara kita adalah cerminan diri kita, itu adalah ciri bagusnya akhlak kita. Ya. Sebagaimana ya hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian layaknya mencintai diri sendiri. Inilah cerminan. Inilah cerminan. Oleh karena itu, inilah akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim. Hatta yakuna qudwatan wa uswatan fi islahi ghair. Sampai bisa menjadi suri tauladan dalam memperbaiki orang lain. Yaitu perbaikilah diri kita, memperbaiki orang lain seperti memperbaiki diri kita. Dan al-mu'min mir'atu akhi, seorang mu'min itu cerminan saudaranya. Al-mir'ah linnadhir fiha turihi man fihi min al-uyub. Yaitu sebuah cermin bagi orang yang memandangnya akan memperlihatkan apa yang menjadi cacat, aib, ketidakbaikan bagi diri kita. Turin na'udhir fiha minal uyub. Diperlihatkan ya, bagusnya dan jeleknya itu cerminan kita. Akan memantul. Tetapi di sini dikatakan oleh Abu Hurairah lebih kepada akan menampakkan kejelekan, yaitu ketika itu cermin bagi pada seorang muslim, maka dia yusli hadzalik, akan memperbaikinya. Wa kadzalikal mu'min yukhbiru akhahul mu'min ma fihi minal uyub litakhallusa minha. Yaitu seorang mukmin akan mengkhabarkan kepada mukmin yang lainnya terkait aib, untuk supaya aib itu hilang darinya. Bukan untuk menceritakan, membeberkan, ya, memberitakan, bukan demikian. Ikhwan fil din azakumullah. Bahkan seorang mukmin ya harus benar-benar memperhatikan perkara ini. Kemudian diriwayatkan pula secara marfu dengan sanad yang hasan. Kalau tadi secara marfunya dhaif, tetapi kalau riwayat yang kedua ini secara marfunya hasan. Sanad حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة لما ceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah, beliau mengatakan dalam menceritakan kepada kami Ibnu Abi Hazim dari Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabah dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min mir'atu akhihi wal mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin cerminan saudaranya, seorang mukmin saudara mukmin yang lainnya. Yakufu 'alaiha dhai'atahu, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya akan mencukupi kesulitannya, yaitu akan membantu ketika saudaranya sulit. Wa yahutu bihi mawara'i, dan juga akan melindungi dari apa yang di belakangnya, yaitu akan melindungi dari apa-apa yang membahayakannya. Dan ini seorang mukmin. Seorang mukmin akan berusaha ya dia mencukupi kesulitannya, akan membantu kesusahannya, kepayahannya, dan akan melindungi dari perkara yang berbahaya baginya. Inilah al-mu'min mir'atu akhi wal mu'min akhul mu'min. Ini hadisnya hasan. Ya. Hadis ini memberikan faedah kepada kita talabul hirs ala tawfiqi oral ukhuwah al-imaniyah fa innahu ni'matun rabbaniyah tazidul islam sabatan fi qulubi abnaihi wa du'atihi. Bahwasanya kita harus mengharapkan dan harus penuh semangat untuk mengokohkan oral ukhuwah al-imaniyah, memperkokoh tali persaudaraan keimanan. Dikarenakan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang karena saudara tersebut agama kita akan kokoh. Rusaknya agama karena teman kita, baiknya agama karena teman kita. Oleh karena itu, carilah teman yang baik karena iman, jagalah ukhuwahnya dan jangan rusak dengan membeberkan aibnya, bahkan harus menjaga, layaknya menjaga aib diri sendiri. Perbaiki saudara kita, layaknya memperbaiki diri sendiri. Ya. Jadi saling tafahum, saling memahami. Ya. Inilah ikhwanah fiddin azakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim mengingatkan pula sebuah permisalan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'utufihim kamasalil jasad al-wahid. Permisalan seorang mukmin dalam sifat mereka saling berkasih sayang, saling membantu, saling lemah lembut, saling memahami. Ini bagaikan satu jasad. Idza syaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad fi sahri wal huma. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan dan akan membantunya dan melindunginya. Ya. Misalkan seseorang dipukul kepalanya, maka tangan ini akan melindungi wajahnya dan kepalanya. Misalkan tangannya salah satunya itu sakit, maka tangan yang satunya akan meringankan, akan melindungi tangan yang sakit tersebut. Itulah ibarat ukhuwah imaniyah islamiyah yang harus dibangun di atas keimanan dan keislaman. Sehingga ikhwan fil din azakumullah, jangan rusak. Dan biasanya rusaknya ukhuwah itu adalah ketika terjadi kezaliman di antara keduanya. Kezaliman harta, kezaliman kehormatan, ya, ataupun kezaliman yang bersifat darah. Akan rusak ukhuwah. Dan kezaliman itu biasanya didasari oleh dua hal, yaitu hawa nafsu dan cinta dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Allah di waktu pagi dan di sore hari, dan jangan berpaling dari mereka, jangan lepaskan hubungan persaudaraan dengan mereka hanya karena pengin dunia. Hanya ingin perhiasan dunia. Apa itu kedudukan ataupun harta. Kemudian kita tinggalkan teman yang soleh. Jangan. Rugi dunia akhirat. Ya. Maka biasanya. Ya, kezaliman-kezaliman tadi. Itu karena seseorang ingin dunia. Sehingga dia pun akan menzalimi saudaranya. Atau menjauhi saudaranya. Oleh karena dunia ini. Kata Rasulullah SAW, "Mal faqra akhshi 'alaikum walakin an tubsatu 'alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tawassasuha." Demi Allah, bukan kefakiran yang kutakutkan pada kalian wahai para sahabat. Tetapi yang kutakutkan jika dunia itu dihamparkan di hadapan kalian, nanti kalian rebutan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani rebutan dunia. Bahkan di akhir-akhir Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, ya, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di aku tidak menakutkan kalian akan berbuat syirik. Artinya apa? Iman sahabat itu sudah teruji. Enggak mungkin kemudian syirik lagi. Gitu. Setelah aku mati enggak mungkin kalian syirik. Ini yang sahabat. Walakin antum satu alaikumud dunya, tetapi aku yang paling takutkan daripada kalian akan terjatuh pada kesyirikan adalah dunia. Betapa banyak orang yang terjatuh dalam kesyirikan hanya ingin dunia. Ingin dunia datang ke dukun, ingin dunia datang ke Gunung Ngawi, datang ke Laut Kidul, gunung ini dan itu. Ya, ikhwana fillah azakumullah, itu kan dunia. Rupanya orang berbuat kesyirikan pengin dunia. Dan juga yang merubah, yang merusak ukhuwah. Ya, yang kita ya terkait masalah dunia ini, yaitu kurang qanaahnya, kurang suhudnya sebagian saudara kita. Ya. Kita contohkan di sini ketika ada saudara kita dia berhutang tetapi dia mampu untuk membayar, tidak membayar, atau dia berhutang tidak niat bayar, maka akan rusak. Ini sudah dikatakan vaksin, kalau sudah terjadi seperti ini akan renggang hubungan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam keadaan hutang itu boleh saja. Tapi Rasulullah mengingatkan la tukhawifu anfusakum ba'da amnihim. Jangan kalian takuti diri kalian setelah aman kalian. Artinya kalau kalian enggak daruratul hajah, kebutuhan yang mendesak yang memang sangat penting, jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Ya. Karena hutang itu khauf, ketakutan. Dan enggak punya hutang itu adalah sebuah keamanan. Ya. Dan kita harus saling mengingatkan. Ya, kita harus saling mengingatkan. Ya, menagih. Nanti kalau jadi jangan bersuudzon ketika ada saudara kita menagih. Ya. Menagih itu berarti dia sayang kepada saudara yang sedang berhutang. Ada dua manfaat seorang yang menagih hutang. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Yang pertama, mengingatkan. Karena hutang ini sampai hari kiamat. Ya. Seorang bangkrut itu gara-gara hutang yang gak dibayar. Yang kedua, ya, orang yang menagih ini mengharapkan pahala indharul mu'sir. Kalau memang orang yang kesulitan itu meminta tangguhan waktu, itulah yang akan diharapkan. Mengharapkan orang yang sulit tadi meminta tangguhan waktu, kemudian akan diberi. Ya wis, ana beri waktu lagi. Ini indharul mu'sir. Ini pahalanya besar sekali. Jadi jangan suudzon kepada orang yang nagih hutang. Jangan. Ya. Jika seorang yang beriman menagih hutang, kurang lebih maknanya adalah dua ini. Mengingatkan bahwasanya hutang itu sampai hari kiamat nanti. Dan yang kedua, menunggu indharul mu'sir. Kalau memang susah, ya sudah, ana tangguhkan lagi. Enggak apa-apa. Ditangguhkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih disukai indharul mu'sir daripada meleburkan sedekah, menjadi sedekah, meleburkan hutang. Karena kalau sudah meleburkan hutang ya sudah selesai. Tapi kalau indharul mu'sir, hutangnya tidak dileburkan, kita tagih 3 bulan sekali misalkan, 3 bulan ditagih, belum bisa bulan depannya. Ya, ya insyaallah. Ini pahala. Bulan depan ditagih lagi. Tunda lagi. Ya wis, enggak apa-apa. Bulan depan lagi. Ditangguhkan lagi. Terus. Bisa dalam 1 tahun 12 kali lagi. 12 tahun ditangguhkan. Pahalanya 12 kali. Beda kalau diburkan. Sudah anak burkan. 1 kali selesai. Paham ini? Nah begitu. Jadi jangan kita suudzon terhadap saudara kita yang nagih hutang. Karena orang yang menghutangi itu berarti berbuat kebaikan kepada kita. Jangan sebagian orang sering cerita itu fulan setelah hutang malah kabur, nggak tahu kemana, disapa nggak malah hilang, ditegur malah nggak tahu kemana, diajak ngobrol baik-baik malah marah-marah. Ya, ini jangan yang seperti ini. Wa nabiyyinasukumullah. Seharusnya ketika dua saudara ini saling berhutang, maka semakin hubungannya itu harus erat. Kenapa? Ini lagi ta'awun. satunya membantu, satunya dibantu. Berarti ini sedang ta'awun alal birri wa taqwa, di atas kebaikan, jangan malu. Jangan ketika ada hutang, pecah persaudaraan. Justru karena hutang, seharusnya kita semakin erat. Ya. Semakin kita itu saling berkomunikasi. Satunya membantu, satunya dibantu. Karena manusia saling membutuhkan. Pahala semuanya yang seperti ini. Ya, ini sangat penting sekali bagi kita. Kita perhatikan, karena kasus-kasus seperti ini banyak. Dan jangan sampai, dan kita kalau punya jadi saksi atas sebuah hutang, kita harus ingatkan. Subhanallah, ya, baru saja anak alami saudara kita yang meninggal dunia kemarin. Mungkin satu bulan sebelumnya itu pernah menyampaikan kepada anak ini, saksikan mungkin beberapa orang di antara itu, 4 orang. Dia pernah memberikan hutang kepada seseorang. Ya, para dikul, penur hati. Ingat ya. Saudara kita ini yang meninggal dunia kemarin, pernah anak tanya, antum pernah meminjamkan kepada fulan berapa? Tidak disebut, ada sebut. Tapi anak gak bisa nyebut. Ya. Berarti apa? Anak masih ingat? Begitu pak? Nah, ini pernah menghutangkan. Sekarang beliaunya sudah meninggal dunia. Maka kita yang pernah menyaksikan hutang tersebut atau pernah tahu, kita ingatkan. Ingatkan orang yang pernah berhutang, karena rupanya yang kita tahu itu bukan nominalnya. Maka dia harus judul nominalnya berapa. Dan kita harus beritahu kepada keluarganya bahwasanya bapak antum punya piutang, pernah menghutangi fulan, fulannya belum nyaur. Itu hak antum ahli waris. Ya, dan kewajiban antum untuk nagih sesama muslim, mengingatkan hutang itu sampai hari kiamat. Dan kalau memang tidak mampu, inzarul mu'sir, ditangguhkan juga besok. Belum mampu afwan, besok. Belum mampu afwan, terus sabar aja. Karena pahalanya mengalir. Inzarul mu'sir, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang serupa di dunia wal akhirah. Ya. Ya, sebagaimana dalam hadis mayassara musliman yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan dalam masalah dunia, Allah akan berikan kemudahan bagi orang tersebut di dunia wal akhirah. Walaupun hutang kita 1000, ya. Enggak apa-apa. Ditagih. Walaupun di sedekahkan juga enggak apa-apa. Cuma ya kalau kita pengin indharul mu'sir, ya, itu akan ditagih. Ya. Untuk mengingatkan dan untuk apa? Indharul mu'sir, memberikan tangguhan kepada orang yang kesulitan. Ini pahalanya akan terus. Mikir. Fadhlikum menegakkan azan terlebih dahulu. أن محمد رسول الله. Warafidina azakumullah. Kita lanjutkan. Haddathana Ahmad al-Asim qala haddathani Haywa qala haddathana Baghiyah an ibn Thawban an abihi an Makhul an Waqas ibn Rabi'a al-Mustawrid an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Telah menceritakan kepada kami Ahmad al-Asim, belum mengatakan telah menceritakan kepada ku Haywa, belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Baqiyah. Ya. Dari Ibn Thawran, dari abi, ya, dari ayahnya, yaitu Abdurrahman bin Thabit Thawran. Ali bin Thawban, afwan, an abihi, an Makhul, an Waqas bin Rabi' an Mustawrid. Sebenarnya rawinya di sini semuanya minimalnya Makhul atau Siqah beberapa. Hanya saja di sini Baqiyah bin Walid ini mudallis. Makhul juga mudallis. Hanya saja dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, ya, terdapat dari Baqiyah bin Walid yusarri bisima', menyebutkan dengan jelas bahwasanya Baqiyah mendengar dari Ibn Thawban. Yang intinya riwayat ini riwayat yang sahih li ghairi. Ya, sahih li ghairi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Mustawrid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man akala bi muslimin uklatan." Barang siapa yang memakan dengan seorang muslim satu kali makanan, satu kali suapan. Maksud akala bi muslim ini ada beberapa makna. Bisa bermakna barang siapa menipu seorang muslim, ya, kemudian hasilnya dia gunakan untuk makan. Atau barang siapa dia mengatasnamakan seorang muslim, kemudian dia dapat makanan. Gitu. Saya disuruh itu fulan untuk ngambil makanan, ini ngambil. Atau maknanya, ya, man akala bi muslim uklatan, makna yang ketiga adalah barang siapa yang apabila seseorang berteman begini, si A dengan si B. Si A punya musuh si C. Ya. Si B ini kan tahu kelemahan si A, ya. Kemudian si B cerita sama si C. Si A ini begini begini begini begini. Akhirnya si B dikasih hadiah berupa makanan atau berupa pakaian. Nah, itu maknanya man akala bi muslim uklatan. Itu barang siapa yang mengkhianati saudaranya, kemudian dia atas pengkhianatannya mendapatkan makanan atau pakaian. Fa innallaha yud'imuhu mithlaha fi jahannam. Maka Allah akan memberikan makanan kepada yang kepadanya yang semisalnya pada di neraka jahannam. Wa man kusiya bi rajul muslim, barang siapa yang dia diberi pakaian karena pengkhianatannya kepada seorang muslim, fa innallaha yaksuhu fi jahannam. Maka Allah akan memberikan pakaian dia di neraka jahannam semisal, ya, pakaian yang dia peroleh dari pengkhianatannya, mengkhianati saudaranya. Ini, ya, pengkhianatan saudara. Wa man qama bi rajulin maqama riya, dan barang siapa yang dia berdiri, ya, berposisi, ya, bi rajulin dengan sebab seseorang muslim untuk riya dan sum'ah, fa innallaha yaqumu bihi maqama riya, maka Allah akan mendudukkan dia, memberdirikan dia di tempat kedudukan riya dan sum'ah pada hari kiamat. Yang intinya adalah ini yang seorang berdiri dengan seseorang, yaitu dia menggantikan posisi seseorang, mengaku-ngaku posisi seseorang, mengkhianati saudaranya, mengaku-ngaku. Ya, ini adalah perbuatan yang tercela. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang serupa pada hari kiamat. Dari hadis ini sangat jelas tadi, yaitu larangan bagi kita untuk mengkhianati saudara kita. Ini mengkhianati saudara kita. Yang kedua, dilarang menipu saudara kita. Ya. Menipu si A-nya atau si C-nya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyebut aib saudara kita kepada musuh. Musuh saudara kita. Kita punya teman si A, musuhnya si C. Jangan menyebutkan kelemahan si A kepada si C. Si A itu kelemahannya begini, begini, begini. Atau bukan kelemahan, kejelekan. Kejelekannya si A itu begini. Sama saja berarti kita ya memberikan bahan kepada si C untuk menjatuhkan si A. Karena A dengan C ini bermusuhan. Ya. Kali benar-benar si B ini berkhianat sekali. Di hadapan si A, dia teman yang baik. Ya. Tetapi rupanya sama si C, dia menjadi informan. Menjadi orang yang memberikan kabar-kabar, berita-berita, atau aib-aib dari keburukan si A tersebut. Ini perhatikan yang seperti ini. Ini bukan akhlak seorang muslim yang baik. Hati-hati. Dan biasanya perbuatan seperti ini itu tidak sadar. Ya, perbuatan seperti ini terkadang tidak sadar. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai ikhwanafidina azakumullah, kita berbuat seperti itu. Perbuatan yang sangat rendah, yang sangat jelek. Dan apalagi dia jadikan hal tersebut untuk mencari harta. Mengatasnamakan orang lain. Saya disuruh fulan untuk mengambil ini. Saya disuruh fulan untuk berhutang. Saya mengambil, disuruh fulan, padahal fulan tidak pernah menyuruhnya. Hati-hati. Ini menipu dua orang. Ya. Menipu orang yang diambil uangnya dan menipu ya orang yang diatasnamakannya. Ini sangat perbuatan yang sangat tercela. Ya, pada hari kiamat makanan, pakaian yang dihasilkan dari penipuan-penipuan tersebut, Allah akan azab dengan makanan dan pakaian tersebut. Pada hari kiamat di dalam neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Kemudian bab berikutnya, bab ma la yajuzu min al-la'ib wal muzah. Bab apa-apa yang tidak boleh dari permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau secara asalnya boleh-boleh saja. Tapi ada yang terlarang. Hadatsana 'Asim bin 'Ali wala hadatsana Ibnu Abi Dzib an Abdillah bin Sa'id an abihi an jiddi. Telah menceritakan kepada kami Asim bin 'Ali, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzib an Abdillah bin Sa'id an abihi an jiddi, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tiga-tiga ini Abdullah Ibn Sa'id, ya, Ibn Yazid, ya, Abdullah bin Sa'id Ibn Yazid ini sahabat semuanya. Abdullahnya sahabat, As-Sa'id sahabat, Yazid sahabat. Jadi biasanya ya an Abdullah bin Sa'id an abihi berarti As-Sa'id, an jaddihi dari kakeknya itu Yazid. Ini sahabat semuanya. Ya, masuk Islam pada Fathul Makkah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khud ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jadan. Fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilayhi. Janganlah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya, barang temannya, jangan mengambil ini. Jangan mengambil barang milik temannya la'iban au jadan, senda gurau atau benar-benar serius. Kalau ngambil serius, itu berarti mencuri atau makas, memaksa, ya, merampas, berarti dia koti utarik, perampok, penyamun. Atau kalau dia main-main, ini juga sama jeleknya, seperti pencuri dan apa namanya, penyamun atau perampok. Karena dalam Islam tidak ada perbedaan dalam kezaliman seperti ini. Karena persamaannya serius dan main-main, persamaannya adalah kesengajaan. Kalau masalah sengaja tidak sengaja, itu berbeda hukumnya. Tapi kalau serius dan main-main, itu sama hukumnya. Karena serius atau main-main itu berasal dari kesengajaan. Sudah pahami? Nah, ini penting sekali. Oleh karena itu dalam hukum Islam, ya, orang yang main-main ini, ya, dengan ayat Allah, dengan Rasulullah, bersenda gurau dengan ayat Allah dan Rasulullah, itu sama saja seperti dia mengolok Allah, Allah dan Rasulnya dengan serius. Tidak ada bedanya antara main-main dan serius. Hukumnya sama. Makanya jangan kita berpura-pura walaupun dalam sandiwara, ya, menjadi tokoh, ya, menjadi peran yang itu menghina Allah dan Rasulnya. Karena hukumnya sama. Misalkan dia bermain sandiwara menjadi tokoh antagonis. Ya. Dalam tokoh antagonis tersebut dia berkata-kata kotor. Kemudian setelah ditegur, loh, saya kan cuma berperang, ini kan seni, ini kan cuma ini dan itu. Hukumnya sama. Apa bedanya? Sama. Dengan engkau mengatakan serius, dengan engkau mengatakan senda gurau, atau katanya seni, atau katanya peran, sama hukumnya. Demikian pula kalau seseorang muslim memerankan peran kafir. Jadi dia seorang, apa namanya, bintang film misalnya, muslim, kemudian dia berperang menjadi seorang yang kafir, kemudian menyembah berhala, ya hukumnya jatuh sama. Karena apa? Dia dilakukan dengan sadar dan sengaja. Bukan masalah serius atau bukan masalah senda guraunya, tetapi dia sengaja melakukannya. Hati-hati ini yang seperti ini, ya, jangan kita menganggap ringan dalam masalah hukum. Jangan menganggap ringan. Ya, nazirnya atau kiasnya begini. Kita berteman dengan seseorang. Kemudian teman tersebut nampar muka kita. Plok. Setelah ditampar, saya cuma guyon. Satunya nampar. Plok. Asli nampar. Sekarang bedanya apa? Bedanya apa di sini? Toh yang ditampar itu sama-sama sakit. Baik itu tamparan serius atau tamparan guyonan, sama-sama sakit. Demikian pula barang yang diambil oleh seseorang di sini, bagaimana dalam hadis. Ya. Serius atau tidak serius, serius atau guyon, sama-sama jelek mengambil barangnya orang lain. Dan yang sering terjadi itu adalah, ya, dia mengambil barangnya orang lain, nanti guyon. Supres atau yang lainnya. Hati-hati yang seperti ini. Fa'idha akhada ahadukum asal sahibi. Bahkan apabila seorang di antara kalian mengambil tongkat milik saudaranya, milik temannya, faliyaruddaha ilaih. Hendaknya dia kembalikan. Ya, maka jangan misalkan, biasanya kalau anak sekolah pulpen, diambil, lempar. Ini kan cuma main-main. Apa bedanya? Kembalikan. Tidak boleh. Kecuali memang kalau lagi main. Lagi main itu apa? Ya memang misalkan bola, kemudian kucing-kucingan. Itu beda urusannya. Tapi orang lagi nulis serius-serius, kemudian disamber sama temannya, pulpennya, mau diambil, ya, atau peci biasanya anak-anak. Ya, diambil pecinya sama temannya, mau diambil lagi, dioper. Ini sama. Ya, jangan main-main. Ya, karena hukumnya sama. Jadi kita pun ketika memutuskan, kita cuma main-main, hukumannya sama. Ya. Bahkan main-main itu ditambahkan satu kesalahan, merendahkan. Ya. Tidaklah seseorang mengolok-olok misalkan Al-Quran, walaupun alasannya guyonan, kecuali dari orang yang tidak menghormati Al-Quran. Kalau orang yang menghormati Al-Quran gak berani dia. Kita kalau melihat bapak kita sugeng, gak berani kita kemudian tengah-tengahnya di depannya. Kita melihat ustaz sugeng berwibawa, gak berani kita kemudian guyonan, bersanda gurau. Sehingga orang yang bersanda gurau tersebut, ya, kalau itu pada perkara-perkara yang tidak layak, itu berasal dari orang yang kurang hormat terhadap apa yang diguyonan dengan itu. Dia bersanda gurau dengan Al-Quran, berarti dia tidak menghormati Al-Quran. Hati-hati. Ini sangat merebak di masyarakat ini yang seperti ini. Hendaknya kita yang tahu hukumnya mengingatkan. Ya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, la yahillu li muslim, ya, ayyuwarri'a musliman, tidaklah halal bagi seorang muslim yuwarri'a musliman. Apa yuwarri'? Kisahnya, ya, bahwasanya kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu yasiruna ma'an nabi. Suatu ketika sahabat Nabi sedang berjalan-jalan dengan Nabi. Fana marajul minhum, seorang tidur, fantalaqa ba'dhum ila hablin ma'ah. Kemudian sahabat satu tidur, beberapa sahabat yang lain ngambil talinya. Fa akhadha fa wazi'a. Fa akhadahu fa wazi'ahu. Ya, kemudian fa akhadahu, orang yang tadi tidur tadi tiba-tiba lihat bahwasanya tali tersebut diambil dan merasa kaget. Ya. Walaupun sahabat yang lain itu dianggap perniat itu guyon, tetapi orang yang tadi itu serius. Ini kok nyuri, kan begitu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu lil muslim ayyuwarri'a musliman. Tidaklah boleh seorang muslim itu, ya, yuwarri'a. Makna yuwarri'a sebenarnya umum, bisa tersenda gurau, menyembunyikan barangnya orang. Ya. Ini penting sekali, menyembunyikan barangnya orang, senda gurau, setelah itu nanti setelah puas baru dikembalikan, ini enggak boleh. Ini bukan akhlak yang baik. Ya. Dan perasaan orang yang kehilangan itu sangat luar biasa, apalagi sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu hendaknya kita wajib untuk menghindari guyonan-guyonan yang seperti ini, permainan-permainan yang seperti ini dijauhi. Dan termasuk kepada anak-anak kita, ya, kepada pemuda-pemuda kita, adik-adik kita, ditegur apabila mereka melakukan tindakan-tindakan yang demikian. Ini tidak layak dan tidak pantas bagi kita. Dan terakhir, ikhwanu fillah rahimakumullah, mungkin ini tidak terkait tentang materi, tetapi yang perlu kita ingatkan, di mana kita amati atau pengalaman beberapa asatidzah di luar, ya, yaitu bermunculan sekarang ini, bukan hanya, ya, kita alami di Pemalang juga dan di tempat-tempat yang lain, munculnya orang-orang yang istilahnya baru kita kenal, kemudian membuat sebuah kekacauan, kegaduhan yang terjadi di beberapa tempat. Yang mengerikan adalah kegaduhan dalam masalah akidah, menyisipkan paham-paham khawarij. Ya. Baru saja kemarin ada dikirim sebuah rekaman, ada seseorang yang mengaku ikhwan sudah ngaji lama, kemudian memberikan syubhat tentang negara Islam, ya, membuat rancu. Ini sangat hati-hati sekali. Gitu. Dia mengatakan bahwasanya, ya, saya tahu mayoritas kita itu Muslim, tapi kan sistemnya bukan Muslim, dan seterusnya. Ya. Yang intinya terus menggiring ikhwan ini untuk menjadi khawarij. Hati-hati yang seperti ini. Ya. Kita pernah mendapati beberapa hal yang seperti ini. Yang pertama yang barusan kemarin tadi itu terjadi. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya logikanya begini ya, sebelum kita sampaikan. Kita katakan rumah kita, kita punya rumah. Ini rumah muslim apa kafir? Antum punya rumah? Misalkan rumahnya antum rumahnya muslim apa kafir? Muslim. Apakah antum sudah menegakkan hukum Islam di rumah antum secara sempurna? Belum. Kalau versinya khawarij berarti antum rumah kafir. Paham ini logikanya? Ya. Karena definisinya orang khawarij, sebuah negeri dikatakan negeri Islam harus menegakkan hukum Islam. Sebenarnya kan idealis sekali ya, bagus sekali kan. Tapi rupanya sangat berat konsekuensinya. Hatta sahabat Ali bin Abi Thalib sampai digelari ya dengan gelar kufur oleh orang khawarij karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka ana ajak logikanya seperti itu. Kita punya rumah tangga. Kita katakan kita rumah tangga Islam apa tidak? Rumah kita rumah Islam atau rumah kafir? Rumah Islam. Tapi kalau kita definisi, oh rumah Islam, kamu sudah menegakkan hukum Islam sempurna enggak? Jawabannya apa? Ya belum. Belum. Jujur belum. Ya, masih ada begini, masih ada begitu. Ya kadang ada ya orang tua belum hijabnya belum sempurna atau adik belum sempurna hijabnya atau istri atau anak kan ya kan berarti kan kita belum sempurna kan. Kalau definisi sebuah negeri itu negeri Islam adalah definisinya harus berhukum Islam seperti ini ya sepertinya kan benar ini tapi rupanya konsekuensinya sangat sulit ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan apabila di sebuah negeri mayoritasnya Islam itu berarti negaranya Islam dilihatnya adalah pemiliknya, paham ini? Pemiliknya itu orang Islam ya. Kemudian atau kalau tidak misalkan Islamnya minoritas sepertiga tetapi syiar Islam zahir nampak dan tinggi di situ, maka ini berarti apa? Negara Islam. Contoh misalkan kayak di Indonesia kan mayoritas Islam ya. Ya, mayoritas Islam. Berarti negeri Islam. Maksud negeri Islam itu berarti negerinya orang Islam. Paham ya? Negerinya orang Islam. Kalau kedoliman terjadi di mana-mana kapanpun terjadi. Ya, bagi itu pada masa Abbasiyah, masa Umayyah, atau misalkan yang mereka agung-agungkan Utsmaniyah, ya sama kedoliman terjadi. Tapi kan kita lihat itu adalah apa? Mayoritas penduduknya muslim, berarti itu negeri Islam. Maksud negeri Islam itu adalah negerinya kaum muslimin. Paham ini? Atau yang kedua tadi, azan berkumandang di mana-mana, Id dilaksanakan, ya haji ada amir safarnya. Kita kan di Indonesia ada haji amir safar. Walaupun misalkan penduduknya bukan mayoritas. Contohnya di mana? Di Malaysia. Islam di sana itu enggak ada 50%-nya. Rata-rata itu pendatang Tionghoa, orang Buddha, orang Hindu itu banyak Kristen sana. Tapi toh itu dikatakan sebagai negeri Islam karena syiar Islam zahir di sana. Jadi pahami. Di Indonesia negeri Islam. Kenapa? Negerinya orang Islam. Mayoritas kaum muslimin. Azan di mana-mana. Ingat ini. Kita dapati memang beberapa syubhat itu terus berdatangan. Ya. Salah satunya adalah ini yang tadi. Ya. Walaupun orang liberal Indonesia bukan negeri Islam. Kita katakan negeri Islam. Kenapa? Karena sekali lagi apa? Maksud negeri Islam adalah negerinya orang Islam. Dan negeri yang muncul di negeri tersebut syiar-syiar Islam. Itu azan. Jangan ragu. Ya. Aneh kadang orang itu yang ngakunya Islam. Katanya di Indonesia ngakunya ini negeri kafir. Kalau menurut antum ini negeri kafir, kenapa masih di sini? Hijrah sana, hijrah. Hijrah sana, jangan di sini. Ngapain di sini? Kalau antum masih anggap ini negeri kafir, jangan di sini, hijrah sana. Pindah sana, jangan dari sini. Nanti dia hijrahnya bingung. Karena Saudi pun dia kafirkan. Katanya antek Amerika. Kan begitu. Ya. Sedangkan dia ikutnya ISIS di Suriah. Suriah gak punya negara. Lagi perang, bingung dia. Nah itulah, dari dulu orang Khawarij itu gak punya negara. Gak pernah punya negara. Karena seperti ini. Ya, ini penting sekali, karena memang penampilan mereka itu hampir mirip-mirip dengan kita. Pakainya gamis, jubah, jenggoten, cingkrang, istrinya bercadar. Ya, makanya kita perlu waspada. Ya. Kemudian tanbih yang kedua, kalau tadi tentang masalah syubhat-syubhat dalam masalah akidah dan manhaj, ini penting kita ingatkan, kita harus jeli. Ya, sebenarnya masih beberapa contoh syubhat-syubhat ini, tapi nanti anak akan sampaikan bertahap supaya kita paham. Ya, syubhat-syubhat yang ada sering bisa menggelindirkan seorang tidak sadar kepada manhaj Khawarij. Kemudian tanbih yang kedua, khususnya di ummahat, ya, untuk lebih berhati-hati, ya, beberapa kejadian ini bukan hoax, ada penyusup pakai abaya, pakai cadar, ya, rupanya laki-laki, banci lagi ada, ya, karena dikirim oleh salah satu ustaz, ya, diserahkan ke polisi, banci. Sudah terlanjur cipika-cipiki lagi sama mahat. Wah, repot ini ya. Datang ke taklim, assalamualaikum, cipika-cipiki. Waduh. Setelah konangan laki-laki. Aduh, kota Allah. Makanya hati-hati nih ya. Jangan sampai ketolongan yang seperti ini. Hati-hati. Ya, jadi yang wajar. Kalau memang taklim ummahat di luar pakai cadar, masuk ya dibuka cadarnya. Ada yang gak mau dibuka, ya curiga kita. Jangan-jangan laki-laki dia. Hati-hati. Pakaian itu bisa dibeli ya. Murah 200-300 dapat gitu saja. Jubah bisa dibeli. Makanya hati-hati. Ya. Karena kita enggak tahu di ummahat kayak apa, maka ana harapkan ummahat itu lebih hati-hati. Dan kita yang suami ini pun mengingatkan kepada para ummahat, hati-hati. Karena wanita itu lemah, harus sering diingatkan. Ya, kejadian beberapa seperti ini tuh banyak. Ya, baik itu susupan laki-laki masuk pakai cadar, ya nggak tahu motifnya apa, apa motifnya penasaran, apa motifnya pengen cipika-cipiki atau kita nggak tahu, ya. Atau perempuan yang kita tidak pernah kenal tapi membuat heboh, membuat ricuh di taklim ummahat tersebut, maka ini pun kita harus tanbih, hati-hati, ya, karena di beberapa tempat, ya. Seperti Allah Ta'ala A'lam, seperti ada penyusup-penyusup yang sengaja untuk membuat jelek citra dakwah salafiyah. Ya. Allah Ta'ala A'lam. Ya. Kenapa kita katakan penyusup? Karena ucapannya beda dengan keumuman ikhwan dan ummahat. Akhlaknya juga beda dengan keumuman kita, ikhwan wal ummahat. Dan setelah digali manhaj, ya sama manhajnya beda. Ya, apalagi ketika ditanya ustaznya, ustaznya beda. Artinya kita enggak kenal ustaznya dia, dia pun enggak kenal ustaznya kita. Waduh, ini repot seperti ini. Ya, ini hati-hati. Kita mengingatkan seperti ini karena kita sedikit, kita harus dijaga. Ya, kadang ada beberapa orang yang tidak senang justru ingin menghancurkan citra, ya, menghancurkan akhlak, ya. Demikian ya, mungkin tanbih dari ana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.